لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Dan salah satu nikmat yang patut kita syukuri pada pagi hari ini adalah di mana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, salah satu daripada syiar Islam, yaitu melaksanakan Hari Raya Idul Fitri setelah sebelumnya kita melaksanakan puasa Ramadan selama satu bulan penuh. Walaupun memang harus diakui, di tengah-tengah kegembiraan kita pada pagi hari ini juga tersimpan kesedihan yang teramat pedih, yaitu ketika kita mengingat sebahagian daripada kaum muslimin yang sekarang ini tidak bisa menikmati kebahagiaan, kesenangan pada hari raya, tidak bisa menikmati makanan-makanan enak pada pagi hari ini, dan juga tidak mengenal pakaian-pakaian baru untuk dikenakan pada hari raya, karena kondisi mereka pada pagi hari ini, di mana negeri-negeri mereka, daerah-daerah mereka sedang dilanda peperangan. Kemudian sebahagian daripada mereka dalam keadaan tertawan. Dan saya mengajak kepada diri dan semua hadirin dan kaum muslimin pada umumnya untuk tidak putus-putusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, untuk Islam, untuk kejayaan umat Islam. Mudah-mudahan hari-hari kedepan ini adalah hari-hari yang membawa kesenangan bagi kita, kebahagiaan bagi kita, dalam arti Idul Islam wal Muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kaum mukminin hingga yaumil akhir. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, kita sudah berada pada satu Syawal setelah berpuasa sebulan lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bulan Ramadan kepada kita agar kita memiliki kesempatan-kesempatan yang besar. Mengingat umur kita, umur umat Nabi Muhammad ini pendek dibandingkan dengan umur umat yang terdahulu. Kalau dahulu orang mati dalam usia 300 tahun itu mati muda. Sementara kita pada hari ini umur 60-70 tahun itu sudah tua. Maka Allah memberikan bonus bulan Ramadan. Terlebih di dalamnya ada Lailatul Qadar dalam rangka mengejar amalan-amalan umat-umat yang terdahulu yang umumnya umur mereka itu panjang. Hadirin kaum muslimin arsyadakumullah, satu hal yang menjadi keprihatinan kita pada pagi hari ini, di mana sebahagian daripada saudara-saudara kita ketika menyambut kedatangan Idul Fitri dengan acara-acara kegiatan-kegiatan yang tidak diperintahkan oleh agama kita. Salah satunya adalah menyambut Idul Fitri dengan petasan-petasan, dengan kembang api. Ini sebenarnya budaya-budaya yang didapatkan daripada orang-orang kafir, yang tidak boleh ditiru oleh kita. Ini bukan menyambut Idul Fitri sebenarnya, tapi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, sebenarnya intinya adalah merayakan kebebasan setan dan iblis yang telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Ketika habis Ramadan, maka kemudian iblis dan setan dilepas dan dirayakan oleh sebagian pengikut-pengikutnya dengan kembang-kembang api, dengan petasan-petasan, merayakan kebebasan pemimpin besar mereka yaitu iblis laknatullah alaih. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi seharusnya yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, bahwa setan dan iblis sudah dilepas oleh Allah dan sekarang sudah mengambil posisi-posisinya di dalam rangka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan yang biasa nongkrong di istana negara sekarang sudah kembali. Yang ada di kantor gubernur juga sudah kembali. Demikian juga yang biasa nongkrong di kantor wali kota, bupati, sampai yang biasa menemani ketua-ketua RT juga sudah kembali. Setan yang biasa menggoda para ustaz, para kiai, para ulama, pada guru-guru ngaji juga sekarang sedang bersiap-siap, sudah mengambil posisi-posisi. Demikian juga yang menggoda para pemuda, para gadis, para suami dan istri, sekarang mereka sudah menyiapkan segala program-programnya kepada kita dalam rangka menyesatkan kita dari jalan Allah, dari jalan Islam, dari agama kita. Maka seharusnya pada hari ini kita membentengi diri kita daripada segala bujuk rayu syaitan dan iblis, bukannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang justru mendukung program-program setan dan iblis. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa senjata setan itu ada dua. Senjata setan itu yang paling besar ada dua, yaitu yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Syubhat yaitu pengkaburan terhadap ajaran agama dalam rangka meragukan kita daripada Islam dan sekaligus menghiasi hal-hal yang dilarang oleh Allah terlihat sebagai sesuatu yang indah. Syirik yang merupakan dosa yang paling besar itu dihiasi oleh setan, diberikan syubhat sehingga menjadi sesuatu yang bagus, bagus untuk diamalkan, bagus untuk dipelihara, bagus untuk dilestarikan, karena menurut setan itu adalah peninggalan leluhur. Demikian juga yang namanya zina, riba dan berbagai macam maksiat-maksiat yang lain diberikan gambaran oleh setan sehingga menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Ini syubhat. Kemudian yang kedua, senjata setan itu adalah syahwat, yang intinya adalah setan menginginkan kita jatuh ke dalam jurang kemaksiatan, terjerembab dalam lumpur-lumpur dosa dan maksiat. Ini syahwat. Maka untuk melawan syubhat itu dengan ilmu, dengan keyakinan terhadap agama kita, dan untuk menghadapi syahwat yaitu dengan sabar. Dan semua dua senjata yang harus kita miliki ini, yaitu ilmu dan sabar, itu semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi artinya bahwa untuk menghadapi setan itu sebenarnya cukup dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan Al-Qur'an yang ada pada kita. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali dijelaskan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya tentang apa itu syirik. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap syirik? Dijelaskan oleh Allah tentang zina, dijelaskan oleh Allah tentang berbagai macam hal-hal yang dilarang oleh Allah, berbagai macam ajaran-ajaran agama yang harus diikuti oleh kita, dijelaskan secara gamblang, tinggal kita mengikutinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab, itu adalah kitab Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Artinya pasti benar, pasti menyelamatkan, pasti membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Demikian juga di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bagaimana seharusnya kita menghadapi syahwat, yaitu dengan kesabaran. Diperintahkan sabar. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan tentang sabar. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana seharusnya seorang mukmin hidup di muka bumi ini. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah, sabar di dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar di dalam menghadapi segala macam bentuk ujian dan cobaan. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana yang sudah sering diingatkan bahwa di zaman kita ini telah dijelaskan oleh Rasulullah, telah dijelaskan oleh para ulama, bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran agama Allah seperti menggenggam bara api, seperti menggenggam bara api, bara yang begitu panas digenggam dan tentunya akan menghancurkan tangan, menghancurkan badan. Tapi itu kita tidak punya pilihan lain, kecuali kalau ingin selamat, genggamlah bara api itu sekuat-kuatnya. Tetapi ketika mundur, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka jahanam. Lebih baik hancur tubuh ini, lebih baik menderita di dunia daripada kita harus menderita di akhirat. Lebih baik kita diintimidasi, lebih baik kita mengalami ketakutan di dunia ini, lebih baik kita mengalami penindasan karena kita berpegang teguh kepada agama daripada harus menderita di neraka jahanam selama-lamanya. Kaum muslimin arsyadakumullah, begitu Al-Quran mengajarkan kita untuk sabar, sabar dan sabar. Terlebih lagi hidup ini, seringkali yang kita temui adalah sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menjadi kebalikan daripada harapan kita. Terlebih ketika kita hidup sebagai seorang mukmin, seringkali, sekali lagi bahwa seringkali yang kita hadapi adalah sesuatu yang bertentangan dengan naluri kita, bertentangan dengan pikiran kita, bertentangan dengan cita-cita kita. Kita ingin hidup senang, tahu-tahu susah. Kita ingin aman di dalam dakwah, tahu-tahu tidak. Kita ingin aman di dalam beribadah kepada Allah, tahu-tahu tidak. Itu yang terjadi, justru kebalikannya. Begitulah hidup kaum muslimin arsyadakumullah. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang mukmin itu tidak akan dibiarkan, melainkan dia akan diuji. Diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi pula ujian dan cobaan yang akan dialami olehnya. Kaum muslimin arsyadakumullah, ada sebuah tamsil, sebuah perumpamaan dari cerita-cerita orang-orang Arab. Ada sebuah buku, lelucon orang-orang Arab. Ini mengajarkan kepada kita untuk sabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang kita tidak harapkan dalam kehidupan dunia ini. Ada seorang laki-laki Badui, tinggi besar, hitam. Dia menginginkan memiliki seorang istri yang cantik tapi pendek. Orangnya pendek tapi wajahnya cantik. Itu yang dia harapkan. Dan alhamdulillah dia dapat. Kenapa hadirin kaum muslimin arsyadakumullah? Dia menginginkan seorang istri yang cantik tapi pendek karena dia berharap anaknya kelak tinggi kaya bapaknya dan cantik ataupun tampan seperti ibunya. Setelah mereka menikah, apa yang terjadi? Yang diharapkan anak itu adalah tinggi seperti bapaknya, cantik ataupun gagah seperti ibunya. Tahu-tahu Allah memberikan anaknya pendek seperti ibunya, jelek seperti bapaknya. Inilah contoh hidup. Seringkali kita mengalami hal-hal seperti itu. Dan inilah fungsinya sabar. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar ini, Khatib ingin mengingatkan bahwa ketika kehidupan kita tidak lagi berdasarkan Al-Quranul Karim, tidak lagi berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, maka kehidupan kita seluruhnya akan hancur. Kepribadian hancur, rumah tangga pun hancur, masyarakat pun hancur, bangsa dan negara pun juga hancur akibat daripada kita berpaling daripada Al-Quranul Karim. Karena memang kaum muslimin arsyadakumullah, bumi ini milik Allah, manusia ciptaan Allah, dan yang paling tahu bagaimana cara mengatur manusia adalah Allah. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran dalam rangka mengatur kehidupan manusia, dalam rangka memperbaiki kehidupan manusia agar selamat dunia dan akhirat. Jadi sekali lagi, ketika kehidupan itu sudah tidak berdasarkan Al-Quran, maka hancurlah kita. Tidak akan ada kebahagiaan, tidak akan ada kesuksesan, kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan. Lebih-lebih lagi di yaumil akhir, yaitu di hari kiamat kelak. Kaum muslimin arsyadakumullah, kita melihat realita kehidupan kita, betapa syirik sudah merajalela. Syirik yang diperintahkan oleh Allah untuk menjauhinya, menghindarinya. Syirik oleh Allah disuruh untuk dimusuhi, bahkan pelakunya pun disuruh dimusuhi oleh Allah. Tapi pada hari ini menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang dipandang baik, sesuatu yang harus dihormati oleh kita. Akibat daripada hidup ini tidak dibawa kendali Al-Quran. Akibat hidup kita ini tidak diatur lagi dengan Al-Quran. Oh, ketika kita melihat orang menyembah berhala, mau tidak mau dipaksa untuk toleransi kepada mereka. Padahal Allah perintahkan untuk memusuhinya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Telah ada pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, kaumnya yang musyrik, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengkafirkan kalian, kami ingkari kekafiran kalian, dan telah nyata antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Di mana toleransi yang diajarkan oleh manusia-manusia yang jahil, yang bodoh itu? Allah perintahkan untuk dimusuhi, Allah perintahkan untuk diperangi, tapi malah kita disuruh untuk toleransi, menghormatinya. Na'udzubillah. Sungguh tidak ada kejahatan yang paling jahat di muka bumi kecuali syirik kepada Allah, kecuali kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, selain daripada itu, bahwa kehidupan manusia, kehidupan umat Islam pada hari ini telah kotor, keturunan kotor akibat daripada jina yang merajalela, dibiarkan, bahkan dihukum, kalaupun dihukum dengan hukuman yang ringan, padahal Allah telah menyediakan hukuman yang berat kepada pelaku jina. Riba yang diperintahkan oleh Allah itu diperangi, tetapi malah kemudian dikatakan ini sebagai untuk membantu sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, bahkan namanya pun juga diberikan nama yang indah seperti bunga. Rente, riba itu dirubah menjadi bunga, sesuatu yang indah, sesuatu yang harum baunya. Belum lagi kemudian ada iklan-iklan. Riba itu diistilahkan dengan mengatasi masalah tanpa masalah. Ada sebuah lembaga riba yang mengatakan demikian, Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Bagaimana dengan tanpa masalah? Ini adalah riba yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ukuran kita dunia, kaum muslimin arsyadakumullah, ukuran kita dunia bukan lagi Al-Qur'anul Karim. Allah perintahkan untuk diperangi dalam surah Al-Baqarah. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Demikian juga yang lain-lainnya, kaum muslimin. Tidak mampu lagi kita sebut satu persatu tentang kerusakan-kerusakan yang dialami oleh umat Islam, bahkan umat manusia pada umumnya, akibat kita menjauh daripada Al-Quran, jauh daripada kehidupan dan tuntunan Al-Quranul Karim. Kaum muslimin arsyadakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, seperti di dalam surah Al-A'raf ayat 179, bahwa ketika manusia berpaling dari Al-Quran, maka mereka berada pada tingkat yang paling rendah, lebih rendah daripada binatang. Walaqad jarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami akan kami isi neraka jahannam itu dari kebanyakan jin dan manusia, karena mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, kata Allah. Allah yang mengatakan demikian, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Bal hum adall, mereka bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi Allah sudah jelaskan demikian di dalam Al-Qur'an, bahwa ketika manusia terlepas diri dari Al-Qur'an, maka mereka menempati posisi yang paling rendah, lebih rendah daripada binatang, lebih rendah daripada seekor anjing, lebih rendah daripada seekor monyet. Kaum muslimin arsyadakumullah, orang yang dihormati sekarang siapa? Contoh Obama misalnya. Tetapi menurut Quran, Obama itu lebih rendah daripada anjing. Dan siapapun yang kafir kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, juga lebih rendah kedudukannya daripada binatang. Tapi karena, sekali lagi, karena kehidupan sudah diatur oleh Quran, maka mereka-mereka inilah yang naik. Orang-orang yang paling jelek, makhluk yang paling jelek, paling rendah, paling hina, itulah yang memimpin kita pada hari ini. Secara kasat mata di negeri kita, kaum muslimin arsyadakumullah, sudah lebih dari 10 provinsi dipegang oleh orang-orang kafir. Yang jelas kafir asli, Yahudi, Nasrani, atau Buddha, atau Hindu. Lebih sepertiga daripada wilayah negara kita ini telah dikuasai, telah dipimpin oleh kafir-kafir asli. Dan alangkah hinanya kaum muslimin, ketika orang-orang ini datang mengunjungi pesantren-pesantren, tangannya dicium, dicium oleh santriwati, naudzubillah, summa naudzubillah. Pernahkah Anda membayangkan mencium tangannya anjing? Pernahkah Anda mencium tangannya monyet? Sesungguhnya lebih baik melakukan itu daripada mencium tangan mereka. Ini yang terjadi. Orang-orang yang jelas-jelas kafir sudah menguasai lebih daripada sepertiga negeri ini. Sisanya dikuasai oleh orang-orang yang tidak jelas agamanya. Kenapa tidak jelas agamanya? Di saat Idul Fitri mereka Idul Fitri. Di saat Natal mereka pergi ke gereja. Di saat orang Buddha merayakan hari raya, mereka juga pergi. Bahkan ada seorang wali kota Bandung, Ridwan Kamil, diingatkan oleh seseorang. Kami berharap Anda tidak ke gereja mengucapkan selamat Natal, hadir dalam perayaan Natal. Apa katanya? Saya ini pemimpin. Tidak bisa pemimpin, bukan pemimpin umat Islam, tapi pemimpin semuanya. Saya harus melakukan itu. Menurut saya tidak apa-apa. Artinya bahwa ini sebuah ilmu baru. Kalau saya jadi pejabat, ujur. Walaupun mendengar kata-kata kekafiran di sana, walaupun mendengar kata-kata syirik di sana, tidak apa-apa, yang penting kita pejabat. Ini ilmu baru lagi. Hadirin kaum muslimin, arsyadakumullah. Orang-orang ini seperti inilah yang sekarang ini memimpin kita, na'udzubillah, hina kita umat Islam. Dan ini akibat daripada menjauhnya kita daripada Al-Quran, berlepas diri daripada Al-Quranul Karim. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam surah Al-Fatir Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu perbandingan tentang orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan yang tidak mengikuti Al-Quran. Wa ma yastawil a'ma wal basir wala dhulumatu wala nur wala dhillu wala harur. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. Dan tidak sama antara orang buta dan orang yang melihat. Orang buta itu orang yang menjauhi Al-Quran, tidak mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, jalan hidupnya. Itu orang buta, hidup dalam kegelapan, tidak bisa melihat apa-apa. Tapi malah mereka ini yang kita harus ikuti, orang buta. Bukan buta mata, kaum muslimin arsyadakumullah, buta hati. Orang-orang inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaum dalam surah At-Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari dzikri Al-Qur'an, maka kami berikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang serba susah, kehidupan yang hancur lebur. Wa yaumal qiyamati a'ma, dan mereka pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta mata, buta hati, kemudian nanti bangkit di yaumil akhir buta matanya, benar-benar telah menjadi buta. Dan tidak sama orang-orang yang berada di dalam kegelapan dengan orang-orang yang mendapatkan cahaya. Orang yang hidup dengan Quran, dia memiliki cahaya. Tapi orang-orang yang menjauh dari Quran, dia hidup dalam kegelapan yang tidak bisa membedakan akar pohon dengan seekor ular. Kemudian tidak sama orang-orang yang berada di bawah naungan yang rindang dengan orang-orang yang berada di terik panas matahari. Tidak sama keadaannya. Orang yang menjauh dari Quran ibaratnya dia berada pada terik matahari yang amat panas. Apakah bisa senang hidupnya kaum muslimin arsyadakumullah? Apa bisa bahagia dibandingkan dengan orang yang hidup di bawah sesuatu yang rindang karena dia mengikuti Al-Qur'an, dinaungi oleh Al-Qur'an kehidupannya, bahkan nanti juga di yaumil akhir Allah akan menaungi mereka dengan Al-Qur'an. Kemudian wa ma yastawil ahya'u walal amwat, dan tidak sama antara kehidupan dan kematian. Orang yang berpaling dari Quran diperumpamakan oleh Allah seperti orang mati. Jadi kalau kita jauh dari Quran, itu Allah katakan kita ini sudah mati, sudah jadi bangkai. masyarakat yang menjauhi Quran, masyarakat yang mati, negara yang tidak mengikuti Quran, negara yang sudah mampus, sudah mati, tidak ada kehidupan, kehidupan dalam makna yang sebenar-benarnya. Tapi lucunya kita kaum muslimin lebih banyak yang suka hidup seperti orang mati, tidak punya ruh, dibandingkan dengan hidup dalam menikmati hidup yang sebenar-benarnya hidup. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam surah Al-Furqan ayat 30, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluhkan umatnya yang menjauhi Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan tentang keluhan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diabaikan. Ini ucapan Rasulullah terhadap kaumnya yang belum beriman, yang masih kafir, karena mereka meninggalkan Quran. Tapi sepertinya ayat ini juga menyinggung kita yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan, sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Sampai-sampai ada orang Islam tidak pernah membaca Al-Quran. Sampai-sampai ada orang Islam yang tidak baca Quran. Bahkan ada, menurut cerita, ada orang yang hadir sholat berjamaah, imamnya tidak baca panjang, cuma ayatnya panjang. 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Apa katanya? Pusing kepala, pusing mendengar Quran. Itu orang Islam katanya begitu. Pusing mendengar Quran. Na'udzubillah. Sebenarnya kalau dia mau tahu, ketika dia merasakan pusing mendengar Quran, bersyukur. Dia tahu bahwa diri pada dirinya itu ada setan, perlu dirukiah. Perlu dibacakan terus Quran, pesetannya keluar. Kaum muslimin yang berbahagia, maka pada kesempatan ini khatib dan di akhir daripada khutbah ini, kami mengajak untuk benar-benar mengimani Al-Quran dengan sebenar-benarnya iman. Mulai daripada kita membaca Al-Quran, rajin-rajin membaca Quran. Rasulullah SAW memberikan sebuah perumpamaan yang indah tentang membaca Quran. Orang mukmin yang membaca Quran diibaratkan buah utruja, buah yang manis buahnya dan harum wanginya. Itu mukmin membaca Quran. Sedangkan orang mukmin yang tidak baca Quran seperti buah tamar, seperti buah kurma, manis tapi tidak ada baunya. Orang munafik baca Quran seperti raihan, pohon yang bunganya wangi tapi kalau dimakan pahit. Dan orang munafik yang tidak baca Quran seperti buah hanggolah, buah yang pahit rasanya dan wanginya pun juga busuk, baginya tidak enak. Itu perumpamaan orang membaca Quran. Maka jadikan rumah kita kaum muslimin tempat untuk membaca Al-Quran. Anak-anak kita harus diajak untuk membaca Quran. Yang kedua, tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbarun Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Tidak merenungi maknanya, tidak mempelajari isinya. Jadi tidak berhenti pada membaca, tetapi juga harus berusaha untuk belajar tentang isi Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian yang ketiga adalah mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Mengamalkan di sini dalam arti mengamalkan seluruhnya, tidak sepotong-sepotong, tidak sebahagian-sebahagian, tidak menurut selera kita. Sekarang coba kita lihat, banyak para da'i-da'i ini menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada da'i yang sifatnya menjilat, menjilat kepada penguasa. Ayat yang paling sering dibaca, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Sampai di situ tidak dilanjutkan. Wahai orang-orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Tapi kelanjutannya tidak dibaca. Fa in tanajjatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Dan jika kamu berlainan pendapat, maksudnya bersengketa, ada masalah di dalam kehidupan kita, dalam berjemaah ada pemimpin, ada umat, ada rakyat, ada pemimpin, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Setiap silang sengketa yang terjadi harus berdasarkan Quran. Ini tidak dibaca. Taatnya saja yang dibaca. Dai-dai penjilat mencari dunia di tangan-tangan penguasa. Maka dahulu para tabi'in juga mengingatkan kepada mereka, jika kamu melihat para ulama, para dai, orang-orang berilmu berdiri di pintu-pintu penguasa, maka ketahuilah mereka itu adalah maling, pencuri. Kaum muslimin arsyadakumullah. Tapi orang-orang inilah yang paling banyak didengar oleh kaum muslimin sekarang. Maklum katanya mereka sekolah tinggi, maklum mereka itu punya kitab yang banyak. Apa gunanya sekolah tinggi, apa gunanya punya kitab banyak, kalau ujung-ujungnya menjadi penjilat? Maka yang harus kita ikuti adalah ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang berani berkorban menyampaikan kebenaran sejelas-jelasnya tanpa disembunyi-sembunyikan. Inilah orang-orang yang diikuti, ulama-ulama yang takut kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diikuti. Bukan ulama yang mencari popularitas, bukan ulama yang mencari dunia, bukan ulama yang mencari amplop, bukan. Ulama yang benar-benar mengharapkan keridhaan Allah, walaupun akhirnya dia harus menjadi korban karena memperjuangkan kebenaran. Walau akhirnya dia dibunuh seperti Zakaria, walaupun dia dipenjara seperti Yusuf, walaupun dia diusir seperti Rasulullah, walaupun dia diusir seperti Musa dan sebagainya. Inilah yang diikuti oleh kita kaum muslimin arsyadakumullah. Demikianlah khutbah pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kehilafannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalanna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.